Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Maqdisi rahimahullah, hunaka fawaid ukhra kharij min hadil fawaid, faedah-faedah lain selain yang sudah tertulis di sini. Pertama, amru syari' wa nahyuhu hujjatun bimujarradihi. Pertama, bahwa perintah syariat dan larangan syariat itu hujjatun bimujarradihi, sebagai hujjah pada dirinya. Artinya tidak perlu pakai dukungan lain. Kalau ada perintah, ada larangan, langsung jadi dalil, jadi hujjah. Bimujarradihi. Untuk membedakan dari apa? Masih ingat pelajaran usul? Bahwasanya kalau perbuatan Nabi belum tentu hujjah bimujarradihi. Iya kan? Mengapa? Karena perbuatan Nabi bisa jadi dibiliyah, bisa jadi ada. Tapi kalau perintah, sudah langsung jadi hujjah bimujarradihi. Ini faedah penting dari hadis ini. Ketika Aisyah berkata, kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Kami disuruh. Ini sudah hujjah. Sudah hujjah. Maka ini faedah pentingnya adalah amru syari' wa nahyu syari' hujjatun bimujarradihi. Perintah syariat, larangan syariat jadi hujjah binafsihi, pada dirinya sendiri. Artinya mujarrad al-amr hujjah, mujarrad an-nahi hujjah, mujarrad al-amr, mujarrad an-nahi hujjah. Yang kedua, bayanul murad min lafzih. Artinya seseorang perlu menjelaskan apa yang dimaukan dari lafadznya. Dari mana diambilnya? Naam. Ketika orang tadi menyatakan dengan pertanyaan, ma balu, bagaimana dengan para wanita? Ma balul ha'ib, taqdus shaum wala taqdus shalah. Aisyah mengira kalau itu membantah atau mengkritik. Maka dikatakan, ahharuriyatun ant, apakah kamu itu haruriyah? Maka dijelaskan, la, walakinni as'al. Bukan, ini hanya pertanyaan. Ini hanya bertanya. Ini adalah bayan min lafdih. Perlu, kalau dikhawatirkan ucapanmu memiliki dua makna, terangkan, maksud saya begini, maksud saya begitu. Jangan biarkan orang salah paham. Jangan biarkan orang salah paham. Ini juga faedah penting. Bayan al-murad min lafdih. Min lafdihi. Penjelasan dari apa yang diucapkan dari lafaz. Karena lafaz kadang-kadang mengandung ihtimal, ihtimalat atau ihtimalain. Bisa jadi ada dua ihtimal, ada dua makna, atau ada lebih dari dua makna. Yang berikutnya, qaulus sahabi, kunna nu'mar atau nuhina, mahmulun ala rafa. Bahwa ucapan seorang sahabat yang berkata kami diperintah atau kami dilarang, itu hukumnya hukum marfu'. Ini faedah juga penting dalam ilmu hadis khususnya. Kalau sahabat berkata saya diperintah atau kami diperintah atau kami dilarang, maka hukumnya sama dengan hukum rafa', hukum marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi. Kalau mauquf, sampai kepada sahabat. Marfu' sampai kepada Nabi. Kalau mauquf, berhenti pada para sahabat. Taib hadis ini, kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Masuk marfu' atau masuk mauquf? Ini ucapan siapa? Ucapan sahabat atau ucapan Nabi? Ucapan sahabat atau sederajat dengan sahabat, karena istri-istri Nabi termasuk sahabiyah. Baik. Berarti mauquf kan? Tidak. Kalau bahasanya kami diperintah, kami dilarang, hukumnya hukum marfu. Sama dengan qalan nabiyyu, sama. Sama dengan qalan nabi. Mengapa? Karena kalimat kunna, kami diperintah, maknanya merintah mesti nabi, tidak mungkin yang lain. Mesti syariat. Kami dilarang, mesti nabi yang melarang. Jadi tidak hanya kalimat kunna nu'mar, juga termasuk kalimat nuhina, kami dilarang. Kami diperintah, maka itu hukumnya hukum marfu'. Yang berikutnya, annal qada'a bi amrin jadid. La budda bi amrin jadid aw la budda min amrin jadid. Naam. Puasa. Siapa yang batal puasa karena safar, karena sakit, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah di hari lain. Ini apa? Qadha. Ini namanya qadha. Sedangkan salat tidak ada perintah untuk mengqadha yang ketinggal. Kalau kamu sakit enggak sempat salat, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Enggak ada. Enggak suruh diganti di hari lain. Ini dalil barakallahu fikum bahwa yang namanya ibadah tidak bisa dengan qiyas. Karena satu ibadah dengan ibadah lain berbeda. Satu ibadah dengan ibadah lain berbeda. Saum ibadah. Salah ibadah. Haj ibadah. Zakah ibadah. Taib, puasa ada dalil fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada dalil untuk mengqadha yang lewat karena udzur, karena sakit, karena safar dan sebagainya. Bagaimana salat? Tidak ada perintah untuk mengqadha. Ya kiaskan aja dengan puasa, tidak bisa. Labudda bi amrin jadid. Harus ada perintah lain. Gantilah salat-salat kalian yang hilang. Ini barakallahu fikum, faedah penting juga. Bahwa salat tidak ada perintah qadha. Ketika kalian pernah masa-masa jahiliyah meninggalkan sekian banyak salat, kemudian taubat, salat. Apakah mengganti semuanya? Tidak. Yang disuruh adalah taubat, titik. Demikian pula ketika haid para wanita di bulan Ramadan, tidak sholat, tidak puasa. Tapi puasa ada perintah fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantilah di hari lain. Tapi sholat, enggak ada perintah itu. Fahada dalil annahu la budda min amrin jadid wa la yajuzul qiyas. Bahwa qadha, mengqadha salat ini harus dengan perintah baru. Kalau ada perintahnya, sami'na wa ta'ana. Kalau enggak ada, ya tidak ada. Enggak bisa dikiaskan dengan puasa. Yang ke-10. Karena yang kemarin 5, ditambah ini 5. Annal khawarij taqdus salata tatarrufan. Bahwa khawarij mengqadha salat yang ditinggalkan ketika haid itu tatarrufan, karena ghulunya, karena ekstrimnya. Anal khawarij taqdhu salata tatarrufan. Hadza ma taraknah bil ams fi dars al madi. Apa yang kelewat kemarin, maka kita masuk kepada bab atau bahkan kitab yang baru, kitabus salah. Apa kitab? Hah? Kitab aja ditanya Ustaz. Anak kecil aja tahu. Kitabun, kitab. Kitabun. Hah? Tapi sesungguhnya kitab itu, barakallahu fikum, bukan benda ini. Walaupun ini namakan kitab. Tapi kitab Bukan hanya ini. Kitab itu semua kumpulan bab-bab. Kumpulan fasal-fasal menjadi bab. Kumpulan abwab menjadi kitab. Sekarang bab-bab tentang taharah dikumpulkan semuanya, maka dikatakan kitabut taharah. Sekarang akan dibahas bab-bab tentang salat, maka dijuluki dengan kitabus salah. Berarti dalam satu jilid ini ada berapa kitab di dalamnya? Ada kitabus salah, ada kitabut taharah, ada kitabus siyam, ada kitabul hajj, ada kitabun nikah, ada kitab. Karena kitab itu semua kumpulan bab-bab disebut kitab. Baik. Walan kitabus salah, yakni kumpulan bab-bab tentang salat. As-salatu fil lughah ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa. Lughatan shalla yusalli ay da'a yad'u. Berkata Qadhi Iyadh, huwa qawlu aktsari ahli al-arabiyyah. Ini ucapan kebanyakan ahli bahasa Arab. Bahwa salat itu artinya doa. Wal fuqaha, dan juga fuqaha. Hanya saja fuqaha menamakan doa untuk salat atau salat sebagai doa karena di dalamnya mengandung doa. Wa tasmiyatu ad-du'a salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Penamaan doa dengan salat ma'ruf, sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Wal 'alaqah baina ad-du'a'i was-shalah. Taib, apa hubungannya sekarang antara doa dengan salat? Kenapa salat dinamakan doa? Wal 'alaqah baina ad-du'a was-shalatul juz'iyyah fa inna ad-du'a juz'un min as-shalah. Kenapa salat dinamakan dengan doa? Karena di dalamnya ada doa. Fa inna ad-du'a juz'un min as-shalah. Karena doa itu adalah sebagian, satu juz dari salat. Ihdinas siratal mustaqim, ketika berdiri ada doa meminta jalan yang lurus. Ada subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, ketika sujud dan ruku. Dalam salah satu bacaan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Doa bukan? Doa. Liannaha qad ishtamalat alaih. Karena salat ini mencakup doa, akhirnya dinamakan doa. Sehingga barakallahu fikum, selalu harus kita ingat, ada penamaan secara lughatan, ada istilahan. Berarti hubungannya salat dengan doa apa? Doa itu salat. Salat itu bukan hanya doa. Betul? Doa itu bisa dinamakan salat. Karena doa itu berdoa, salat juga berdoa. Tapi salat tidak sempit hanya berdoa. Di dalamnya terkandung ruku, sujud, doa. Baik, kalau gitu kita baca definisinya secara syarak, secara syariat. Wa fi syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ma'an niyyah. Beberapa ulama mendefinisikan apa itu salat secara syar'i. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ma'an niyyah. Karena di dalamnya ada perbuatan, ada ucapan. Ucapannya zikir-zikir yang disunahkan. Af'alnya, perbuatan-perbuatannya, berdiri, ruku, sujud. Dibuka dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Ditutup dengan salam, artinya ketika menggerakkan atau menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan menyatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ma'an niyyah, bersama niat. Karena kalau tidak ada niat, bukan sholat. Salat itu harus dengan niat. Tanpa niat bukan salat. Walaupun tidak harus dijaharkan salatnya, niatnya. Tidak harus dengan nawaitu salat ad-duhri arba'ata raka'atin atau arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblati ada'an lillahi ta'ala. Tidak harus. Tetapi barakallahu fikum, catatan dari para fuqaha, para ulama, bahwa niat tersebut harus ada dalam hati. Ketika kamu akan sholat, kamu harus tahu sholat itu sholat apa. Usalli fardhu dhuhri, harus tahu sholat duhur. Sebab ketika kamu sholat, enggak niat itu sholat apa, kamu atau niatnya salah, kamu niat sholat duhur, ternyata itu asar, enggak sah sholat. Ya, harus diulang. Dan harus niat bahwa itu adalah sholat duhur. 4 rakaat menghadap kiblat. Apalagi adaan. Untuk apa kalimat adaan? Untuk membedakan dari qadaan. Karena kadang-kadang sholat di qada ketika dia mengerjakannya di luar waktu. Ini berbeda dengan yang tadi. Tadi itu ketika haid di qada itu enggak ada. Tetapi kalau sholat itu dikerjakan pada waktunya disebutkan ada. Namanya ada. Kalau di luar waktu disebut qada. Itu saja. Misalnya kamu sholat lupa. Apa kata Nabi? Man nasiya salatahu falisalli idza dzakar. Siapa yang lupa sholat, maka sholatlah ketika ingat. Kamu ingatnya sudah lewat waktu, maka itu namanya qadha. Maka niatnya qadaan, bukan adaan. Ala kulli hal, itu semua harus ada di benak kita ketika kita akan sholat. Tidak harus diikrarkan, tapi harus ada. Demikian sebagian fuqaha menyatakan. Wassalawatul khams ahadu arkanil islamil khamsah. Dan sholat-sholat 5 waktu itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahkan salat 5 waktu itu yang paling besar dari rukun Islam setelah syahadatain. Wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Dan sabitnya kewajiban salat 5 waktu itu dengan dalil Al-Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil ijma', berarti sudah mantap sekali. Wajib rukun dasar yang terpenting setelah syahadatain. Dengan dalil kitab wa sunnah wal ijma', faman jahadaha faqad kafar. Maka siapa yang menentangnya maka dia kafir. Siapa yang menentangnya maka dia kafir. Pembeda antara mukmin dengan kafir, tarkus salah. Wa man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bahwa pembeda antara mukmin dengan kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Barang siapa meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja maka dia kafir. Wa fi mashru'iyyatiha min al-fawaid. Dan di antara faedah-faedah disyariatkannya adalah fi masyru'iyyatiha min al-fawaid. Dalam pensyariatan kewajiban salat 5 waktu ini ada faedah-faedah. Ma yafutul hasr. Apa yang tidak mampu untuk dikumpulkan seluruhnya. Maksudnya karena banyaknya. Ma yafutul hasr, faedah-faedah yang tidak bisa kita kumpulkan seluruhnya. Minal wajhati diniyah wad dunyawiyah. Faedah-faedah dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Faedah ukhrawiyah ataupun faedah dunyawiyah. Faedah sahiyah ataupun ijtimaiyah. Faedah siasiyah ataupun nizamiyah. Faedah diniyah. Apa saja? Dapat pahala. Apalagi? Mengingatkan kita kepada Allah. Apalagi? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Faedah-faedah apa ini? Diniyah, faedah-faedah agama. Faedah-faedah duniawinya, kita mendapatkan ketentraman di dunia ini. Ketenangan jiwa dengan salat. Wasihiyah, mendapatkan kesehatan. Karena kita bergerak setiap waktu. Walaupun itu bukan senam. Tapi gerakan-gerakan itu jelas berfaedah secara kesehatan. Pasti, pasti, pasti. Walijtima'iyah, faedah-faedah sosial. Apa faedah sosial? Kemasyarakatan. Karena sholat disuruh berjamaah. Maka kita bertemu dengan masyarakat kita, kaum muslimin, di kampung tersebut setiap lima waktu. Sehingga ketika tidak muncul si fulan, ditanyakan, ini si fulan. Oh sakit dia. Tahu dia sakit. Tahu dia pergi, tahu dia punya masalah. Ini kemasyarakatan juga berfaedah. Ukhuwah, persaudaraan. Wasiasiyah, juga dalam masalah siasah, masalah politik. Sehingga penguasa bisa menyampaikan segala macam perintah atau larangan atau berita-berita atau pengumuman-pengumuman di masjid. Mengapa? Karena mereka berkumpul setiap lima waktu. Masyarakat yang kami hormati, kampung kita akan, ini kan urusan politik. Berfaedah. Karena mereka berkewajiban kumpul lima waktu di masjid. Juga faedah sia-sia adalah terbiasa untuk menjadi masyarakat terpimpin. Terbiasa untuk menjadi masyarakat terpimpin. Karena sudah terbiasa dengan sholat jamaah yang ada imamnya. Allahu Akbar, mereka berdiri semua. Allahu Akbar, mereka rukuk semua. Sami'allahu liman hamida, mereka bangkit semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selesai. Ini terbiasa dengan itu. Dan ini masyarakat yang demikian, masyarakat yang terpimpin, bukan masyarakat liar. Sehingga ini faedah juga secara sia-sia. Wan-nizamiyah, nizamiyah, keteraturan. Terbiasa untuk teratur. Stau. Luruskan barisan. Sebelum mereka mengajarkan baris berbaris, Islam sudah mengajarkan. Sebelum mereka melatih tentaranya baris berbaris, Islam sudah mengajarkan istau wa itadilu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamil shalah. Disuruh untuk baris lurus. Bahkan Rasulullah SAW kalau meluruskan sampai ka'annahu yusawi bihal qidah. Seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Anak panah itu kalau diluruskan, dilihat ujung sininya sambil direseti gitu supaya lurus. Mengapa? Anak panah itu kalau enggak lurus, nanti tidak mengarah. Diarahkan ke sana, ngarahnya ke tempat lain. Karena bengkok dia. Maka yang namanya anak panah diluruskan betul. Kata Nabi, luruskanlah barisan kalian. Kata para sahabat Rasulullah SAW, kalau meluruskan barisan, seperti meluruskan anak panah. Ini barakallahu fikum, untuk apa kira-kira? Mal hikmah, apa hikmahnya? Keteraturan, kerapihan. An-nidhamiyah. Walau dhahabal katibu ya'udduha adda, latala alaihi al-kalam. Kalau saja penulis ingin menyebutkan semua faedah-faedah dari salat, latala alaihi al-kalam. Ini saya akan panjang pembicaraan dan akan memakan sekian lembar. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan salat lima waktu, ada hikmah di balik itu pasti. Karena Allah bersifat hakim. Ahkamul hakimin. Fabi qiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Maka dengan menegakkan salat, tegak pula dunianya dan akhiratnya. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilatun. Dan salat itu memiliki furud, kewajiban-kewajiban. sesungguhnya lebih sering disebut dengan wajibat, bukan furud. Karena furud sholatnya, sholat fardu. Tetapi di dalam sholat itu ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah, ada yang syarat-syaratnya, ada yang pelengkap-pelengkapnya. Di dalam sholat ada kewajiban-kewajiban. Yang ini wajib, yang ini wajib, yang ini wajib, yang ini wajib. Ada pula syurut, syaratnya harus bersih, harus taharah, harus menghadap kiblat, harus ada niat, harus tahu itu sholat apa. Al-rajih itu syurut. Ada mukammilat, pelengkap-pelengkap. Sebaiknya demikian, sebaiknya demikian, sebaiknya demikian. Sebaiknya pakaian-pakaian yang bersih, harum bagi laki-laki, ila akhirnya. Kama anna laha mubtilatun wa manqasat atau munaqqasat. Sebagaimana dalam salat pun ada pembatal-pembatal salat, ada pula yang mengurangi salat. Tidak boleh berbicara, akan membatalkan salat. Tidak boleh dengan sengaja memalingkan dari kiblat. Ila akhirnya. Demikian pula ada munaqqasat yang mengurangi salat. Gerak-gerak yang tidak perlu itu akan mengurangi salat. Gerak-gerak yang tidak perlu. Maka hati-hati. Taqaddam ahadu syurutiha. Sudah lewat salah satu dari syaratnya. Mahwa? Hah? Tahara. Mahwa tahara. Wa ta'ti baqiyatu ahkamiha, dan akan datang nanti sisanya. Syarat-syarat salat. Fil ahadits taliyah insyaallah, pada hadis-hadis berikutnya biidznillah. Nah, yang pertama tentang waktu-waktunya. Tentang waktu-waktunya. Salat maghrib di luar waktu maghrib tidak sah kalau sengaja. Salat asar di luar waktu asar tidak sah kalau sengaja. Tidak sah. Tetapi kalau tidak sengaja dan darurah, maka lain hukumnya nanti. Tapi kalau sengaja-sengaja salat maghrib, oh gampang nanti habis isya, enggak sah. Illa kecuali kalau darurah atau ketika safar bisa dijamak dengan isya. Enam. InsyaAllah kita akan masuk ke dalam hadisnya pada pertemuan berikutnya, insyaAllah.